terik matahari. Semangat ini tak akan mati, teruslah berlari. Ada kami di sini. Walau badai hujan turun lagi, tegak berdiri kami di sini. Teruslah bernyanyi, raihlah semua mimpi. Genggamlah erat tanganku kawan, jangan biarkan mereka sendiri. Teruslah berjuang dan raih kemenangan. Kudukung, ku bela, ku banggakan demi sebuah kehormatan dan kejayaan. Yakin kita bisa menjadi juara. Meski banyak rintang yang menghadang, tak gentar kami terus melawan. Demi wujudkan harapan menjadi kenyataan. Genggamlah erat tanganku kawan, jangan biarkan mereka sendiri. Teruslah berjuang dan raih kemenangan. Kudukung, ku bela, ku banggakan demi sebuah kehormatan dan kejayaan. Yakin kita bisa menjadi juara. Yakin kita bisa. Persita juara.